Konsultasi Syariah. Neraka Wail. Pertanyaan, apa arti kata Wail? Benarkah itu nama neraka? Jawaban, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita akan simak keterangan Ibnul Jauzi tentang kata Wail dalam tafsirnya Zadul Masir. Ada sebagian yang menjelaskan secara bahasa, kata Wail aslinya terbentuk dari kalimat Waili Fulan, artinya kesedihan bagi Fulan. Karena banyaknya penggunaan, akhirnya huruf lam menjadi tersambung dan jadi satu kata Wail. Sementara arti dari sisi bahasa, para ulama lugah berbeda pendapat. 1. Arti Wail adalah azab dan kebinasaan. 2. Wail artinya siksaan yang sangat berat. Ini pendapat Ibnul Anbari. 3. Wail adalah kata yang digunakan orang Arab untuk menyebut orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan. Ini pendapat Az-Zajjaj. Ibnul Jauzi menyebutkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Wail adalah jurang di neraka, di mana orang kafir yang memasukinya selama 40 tahun belum sampai ujung dasarnya. Zadul Masir. Kata Wail dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ada banyak surat yang diawali dengan kata Wail. Dan kata ini adalah kata ancaman. Ada yang mengatakan makna kata Wail adalah salah satu jurang neraka dan ada yang mengatakan itu kata ancaman. Dan cukup disebut menakutkan jika ancaman itu datang dari Rabbul Alamin. Ancaman dengan kata ini dalam Al-Quran Allah sebutkan sebanyak 14 kali, dua di antaranya Allah sebutkan terkait masalah harta. Pertama, tentang orang yang memiliki sikap tatfif, semangat mengambil hak dan malas menunaikan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Kedua, di surat Al-Humazah, Allah sebutkan karakter Humazah, Lumazah adalah mereka yang suka menumpuk harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1 hingga 3. Demikian keterangan Dr. Uwaid bin Hamud Al-Atawi. Demikian, Allahu A'lam.